Wa qala alaihi salam awwal zumratin yadkhulul janna wujuhum ala mithli al-qamar lailatul badr. Wa zumratu thaniya ala mithli ahsan kawkab durri fis sama' likulli rajulin minhum zawjatan. Ala kulli wahidatin minhuma sab'una hullah. Yura mukhsakiha min waraiha. Wa qala alaihi salam yadkhulu ahlul jannati al-jannata murdan jurda. Mukahhalin abna 30 sana au 30 au 30 wa 30 sana. Masih menjelaskan tentang surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala macam yang ada di surga, apapun itu, baik tempat duduk, tempat tidur, kursi, dan semisalnya, itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan mungkin kalau ada selilit, apa kayu untuk selilit, itu jauh lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Begitu juga perempuan, penduduk surga. Perempuan penduduk surga, jika muncul di permukaan bumi, ini akan memberikan cahaya di bumi dan antara bumi dan langit. Jadi bercahaya hanya karena satu perempuan dari penduduk surga. Itu begitu bersinarnya, begitu bersihnya. Bahkan wala mala'at ma baina hariha, akan memberikan aroma harum antara surga dan antara dunia dan antara bumi dan langit. Bisa kita bayangkan, satu menyinari keseluruhan dan memberikan harum keseluruhan. Ini menggambarkan begitu indahnya surga dan begitu istimewanya orang yang tinggal di dalam surga. Kalau misalnya ada satu perempuan di satu tempat aromanya paling harum dan mungkin paling putih, orang sudah terkagum-kagum. Iki minyak wangi merek opo? Biroan. Isok putih kayak ngono. Orang terkagum-kagum. Padahal tempat yang kecil. Dan mungkin yang tercium itu yang terdekat. Yang agak jauh mungkin hanya kalau ada angin. Kalau gak ada angin gak nyium. Itu sudah membuat kagum orang-orang yang di sekitarnya. Bukan satu dusun. Bukan satu desa. Bukan satu kota. Tempat. Nah ini penduduk surga, perempuan dari penduduk surga, bukan satu tempat. Bukan juga dusun, bukan juga desa, bukan juga kota. Dunia. Dunia. Dari ujung ke ujung. Satu aja sudah memberikan cahaya yang luar. Gak sekedar itu, bukan hanya sekedar memberikan cahaya, akan tetapi memberikan aroma harum keseluruhannya. Kerudungnya, yang ada di kepalanya mereka, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini terkadang kita itu kok iso. Pemain bola misalnya terkenal. Pemain bola terkenal. Sepatunya itu pada umumnya mungkin harganya sekian juta misalnya. tapi karena dipakai oleh orang yang terkenal, dilelang harganya miliaran bahkan triliunan. Loh, padahal sepatunya dia beli loh, enggak beda dengan yang lainnya, sama. Tapi karena dipakai dia, harganya menjadi triliunan. Sama dengan burung. Tukune atusan, mungkin 500, mungkin 700, tapi karena menang lomba, harganya puluhan juta. Padahal manuke ya padha. Hanya karena apa? Suaranya yang lebih indah dari kontestan yang lainnya. Harganya tinggi. Sama dengan penduduk surga, perempuan penghuni surga. Kenapa bisa lebih baik? Karena dia tinggal di surga, tempat yang paling istimewa. Tempat yang istimewa. Dia tinggal di surga, sehingga kerudungnya kalau dijual lebih baik daripada dunia dan isinya, sehingga enggak ada yang bisa membelinya orang di dunia ini. Lebih baik, kenapa? Yang maki perempuan penduduk surga. Lah sepatu tadi yang maki orang kafir. Yang maki orang kafir. Burung jutaan harganya, mati ngono mati. Tapi kalau ini, karena dia dari surga, gak akan mungkin pernah mati. Dan juga gak akan mungkin pernah rusak, dimakan rayap atau totor. Gak mungkin. Jadi jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Ini yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis lain Nabi menggambarkan di surga itu ada pohon. Di surga ada pohon. Kalau seseorang naik kuda atau semisalnya, ini tidak akan bisa menghabiskan 100 tahun hanya melalui naungan dari pohon itu. Jadi naungannya pohon itu gak akan mungkin bisa habis dengan kita menaiki kendaraan 100 tahun. Jadi 100 tahun kita ngelewati ini, belum ngelewati. Belum. Tidak bisa ngelewati. Tidak bisa ngelewati. 100 tahun. Jadi satu pohon. Satu pohon. Naungannya ini dari ujung ke ujung 100 tahun lebih. Itu naik. Dan sekarang pohon ini cuma berapa langkah loncatan sudah kita lewati naungannya. Ini enggak 100 tahun. Enggak akan mungkin bisa menghabiskan waktu 100 tahun untuk melewati naungan satu pohon. Wawasan. Lebar. Lah di sana banyak hal yang indah. Apapun itu. Misalnya keset atau mungkin anak panah. Itu semuanya jauh lebih indah. Jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan nanti seorang mukmin di dalam surga katanya Rasulullah. Seorang mukmin di dalam surga itu memiliki satu kemah. Atau satu tempat yang terbuat daripada berlian. Terbuat dari berlian. Kita biasanya ngelihat itu atau cerita itu di dongeng-dongeng. Rumah dari coklat, rumah dari ini, dari itu. Atau kalau rumah dari apa batang korek itu cuma hiasan. Tapi nanti ada rumah atau kemah yang diberikan oleh Allah untuk kita di surga, itu dari permata. Jadi bukan permata yang kecil, yang murah, tapi permata yang paling bagus. Permata yang paling bagus, itu diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin. Panjangnya 60 mil. Panjangnya 60 mil. Setiap kamar dari kemah itu ada keluarga. Gampangnya istri. Satu dengan yang lainnya enggak bisa ngelihat. Ini enggak bisa ngelihat yang ini enggak bisa ngelihat yang ini. Enggak bisa mengetahui. Lah itu keliling ini. Orang mukmin ini keliling kepada mereka satu per satu. Ya, ada 60 mil. Di setiap anu ada keluarganya. Abi Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah menciptakan makhluk itu artinya manusia dari apa? Katanya Rasulullah, minal ma, dari air. Allah menciptakan manusia dari air. Yaitu air sperma, mani. Karena itu Allah di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan segala sesuatu dari sesuatu yang hidup itu dari air. Lalu kembali Abi Hurairah bertanya, al-jannah ma bina'uha, surga itu dibangun dengan apa? Dari apa? Rasulullah mengatakan labina min zahab wa labina min fiddah. Jadi tumpuan emas dan perak. Jadi emas dan perak, bukan botol. Bukan bata merah atau bata ringan, tapi emas dan perak. Wa milatuha, peluru nih. Dari apa? Miskul adfar, dari misik. Wa husabauha, al-lu'lu' wal yaqut, catnya itu dari permata dan intan. Bebatuannya, bebatuannya, bawah lantainya itu dari za'faron. Orang yang masuk surga, dia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasa tersia-siakan. Abadi, tidak akan mati dan tidak akan binasa. Karena orang kalau sudah masuk surga, di dalam surga gak mungkin keluar lagi. Beda kalau di dalam neraka. Kalau orang di dalam neraka, masih bisa keluar dari neraka. Tapi kalau sudah masuk surga, gak mungkin dia keluar dari surga masuk neraka. Gak mungkin. Mungkin di beberapa pertemuan kita pernah kita sampaikan. Karena orang mukmin itu mungkin bisa masuk neraka dengan amal yang ia lakukan di atas dunia, kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran. Tapi dia enggak abadi di dalam neraka. Dia pasti akan keluar. Berarti keluar dari neraka, keluar. Kemana keluarnya? Ke surga. Tapi kalau orang sudah masuk surga, enggak mungkin dia kemudian dikeluarkan lalu dimasukkan ke neraka. Enggak akan. Enggak akan. Kalau sudah masuk surga gak akan. Karena itu ketika masuk surga, dia akan abadi di dalam surga dan gak akan pernah keluar dari surga. Pakaiannya tidak akan rusak. Awet nom. Gak akan pernah tua. Karena itu gak ada orang di dalam surga tua, gak ada. Gak ada orang di dalam surga itu tua. Muda-muda semua. Lakinya dan perempuannya, enggak ada yang tua. Karena itu Rasulullah itu kalau bergurau, enggak pernah berbohong. Apalagi kalau serius, bergurau-nya aja enggak pernah berbohong. Sehingga pernah diceritakan ada seorang perempuan tua. Tanya kepada Rasulullah, tempatku nanti di surga apa neraka ya Rasulullah? Lah Rasulullah nggudo, enggak ada perempuan tua seperti kamu di surga. Perempuan itu kan sensitif ya. Perempuan itu sensitif. dikatakan gak ada perempuan seperti kamu di surga. Wah, sedih dia, nangis dia. Gak di surga berarti di neraka bayangannya dia. Ya Allah, nangis dia. Gak bisa kebayang, kenapa? Neraka. Gak ada nikmatnya. Susah terus. Nangis dia, sedih dia. Rasulullah melihat dia menangis, tersenyum. Tersenyum Rasulullah. Para sahabat bingung. Ini perempuan tua nangis, Rasulullah tersenyum. Akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada perempuan itu. Kenapa aku katakan tidak ada perempuan tua seperti kamu di surga? Karena setiap orang yang masuk surga akan kembali muda. Akan kembali muda. Meninggalnya 120 tahun. Kalau di surga, kembali lagi, muda lagi. Apalagi yang meninggal masih 60-70. Bahkan nanti di surga itu umurnya rata, gak ada beda. Kalau sekarang ada bedanya. Bapak sama anak beda 20 tahun, beda 15 tahun. Tapi nanti kalau di surga, sama semuanya rata. Umurnya sama semua. Mulai mbak, mulai buyut, cicit, semuanya umurnya sama. Ada beda. Karena itu. Dan masa apa kemudahannya tidak akan pernah hilang. Wis nom tok, tidak mungkin tuwek, tidak mungkin balik cilik meneng. Nom tok, selama-lamanya itu. Selama-lamanya. Karena itu katanya Rasulullah, pertama orang yang masuk surga, pertama kelompok yang masuk surga, wajahnya mereka itu indahnya seperti bulan purnama. Indahnya seperti bulan pertama, berseri-seri, ganteng. Kelompok yang kedua, seperti bintang-bintang yang berkelilapan. Setiap orang memiliki dua istri. Setiap orang memiliki dua istri. Setiap istrinya memiliki 70 perhiasan. Setiap istrinya memiliki 70 perhiasan. Tidak ada perhiasan yang 30%, 70% atau 24 karat. Daono wis, kape murni api bagus. Setiap istrinya memiliki 70 perhiasan. Betisnya itu dari belakang ketok ngarep. Tembus. Kita kalau bisa ngibaratkan orang cantik biasanya kalau di dunia lek ombe banyune ketok. Kan gitu. Lah di surga itu wah lebih dari itu. Lebih dari itu. Bahkan nanti orang masuk surga itu bercelak semuanya. Pakai celak semuanya. Orang kalau pakai celak itu walaupun sipit ketok ganteng. Elek ketok manis. Tapi lek ndak celakan ya polosan ibarat perempuan enggak pakai make up. Kurang menarik. Tapi kalau perempuan pakai make up elek ketok ayu. Kadang kita tertipu. Oh, dikejar-kejar. Tibane kon ngelapi ngletek. Kita ini kadang tertipu. Oh, ngelihat di jalan. Wah, ayu. Iya make upan. Coba suruh raup, suruh berseni, mari ngono, ada tua-tua satu atau nguber-nguber ngeledek. Makanya enak itu yang polosan, jangan nyari yang polesan. Kalau polesan itu ake kebujue, kalau polesan ake nyeng sorok noi. Tapi kalau polosan itu pasti ake nyeneng noi. Kenapa? Apa adanya. Tapi kalau kita mengamalkan sunnah sebagai celak misalnya, sunnah itu kita ngamalkan pakai celak, loh, elek ketok ganteng, elek ketok manis. Kenapa? Ada celaknya. Tapi kalau pakai celak harus ngerti, ojo pakai celak kok nih sore ini akhirnya kayak sapi ya ini. Jadi pakai celak itu pas putih-putih di idep itu. Jangan di bawahnya, kalau di bawah ya kayak sapi akhirnya kok. Lalu usianya mereka di dalam surga, ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 33 tahun. Jadi ada yang usianya 30, ada yang mengatakan usianya 33, itu sama sudah. Lihat misalnya 30, 30 KB. Kalau misalnya 33, 33 semuanya. Lah ada yang mengatakan 33 itu sesuai dengan umurnya Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah itu di usia 33 tahun dan di usia itu penduduk surga tinggal. Jadi 33 tahun. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, "Ala syammiru lil jannah." Fa innal jannata la khatara laha hiya wa rabbil ka'bah nurun yatala'la'u wa raihanatun tahtazu wa qasrun musayyadun wa nahrun mutarradun wa fakihatun kathiratun nadijatun wa zawjatun hasna'a jamila wa hulalun kathiratun fi maqamin abadiin fi hayatin wa nadratin fi darin aliyah salimatin bahiyah. Galu nahnul musyammiruna laha ya Rasulullah. Gulu gala gulu insyaallah ta'ala. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ketahuilah, ayo, katanya Nabi, semangatlah untuk mendapatkan surga. Semangatlah untuk meraih surga. Nabi ngajak, katanya para sahabat, ngomong kepada para sahabatnya, ayo, semangat untuk mendapatkan surga. Kenapa? Fa innal jannata la khatara laha hiya. Karena dalam surga itu enggak ada bahayanya, enggak ada rusaknya, indah semuanya, cahaya yang berseri-seri, aroma harum yang selalu tercium, istana yang megah, yang indah, sungai yang bagus, bersih, buah-buah yang matang dan banyak macamnya. Kemudian istri-istri yang baik dan cantik, memiliki banyak perhiasan, abadi, kehidupan yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, yang ada keselamatan dan kebahagiaan. Para sahabat ketika Nabi mengatakan seperti itu, mereka mengatakan, nahnul musyammiruna laha ya Rasulullah. Kami semangat untuk mendapatkan surga ya Rasulullah. Kami sangat ingin tinggal di dalam surga ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, katakanlah insyaallah. Jadi jangan ngomong tok arbe. Ya kerjakan. Jadi Rasulullah memberikan pernyataan bahwa surga itu enak tok wis pokoknya. Lah yang bisa mengatakan seperti itu kan orang yang tahu. Lah Nabi kan tahu surga. Lah kita kan belum tahu surga. Kita masih tahu dari Al-Quran, dari hadis. Kita pun terkadang masih menganggap khayalan atau cerita, dongeng. Terkadang kita dengan pikiran yang lain merubah keyakinan kita dari Al-Quran ataupun hadis. Padahal itu nyata. Dan kita harus tahu tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan surga itu dengan nyantai di kehidupan dunia. Nyantai, duduk manis, gak akan mungkin pernah kita mendapatkannya. Kita bisa mendapatkan surga kalau kita berusaha. Kalau kita benar-benar mengerjakan ketaatan, menjauhi larangan, atau benar-benar semangat di dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan. Bayangkan para sahabat dulu bagaimana mereka. Kita lihat sejarahnya mereka. Nabi mengatakan seperti itu loh, para sahabat masih mengatakan, para nabi nabi mengatakan, katakan insya Allah. Padahal para sahabat itu ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya dari 24 jam mungkin 23 jam setengah bagus semuanya. Diisi ketaatan ibadah mungkin hanya setengah jam. Itu pun bukan dosa-dosa besar, dosa kecil yang bisa diampuni hanya dengan wudu, dengan banyaknya sholat dan yang lain sebagainya. Lah sedangkan kita dari 24 jam, 23 jam diisi kelalaian, diisi kemungkaran, diisi kemaksiatan, 1 jam diisi ibadah, ibadahnya enggak sempurna lagi. Sholatnya enggak khusyuk, baca Al-Qur'annya males, cepet-cepetan, ini, itu, dan yang lain sebagainya. Jadi podo 24 jam itu podo beda belas. Kenapa? Enggak maksimal mengerjakannya. Lah apalagi bukan 23, apa bukan 1 jam, setengah jam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian memimpikan surga, menghayalkan surga, membayangkan enak tibane surga yo. Mang disampe no kayak ngono e. Bayang no. Tidak bisa kita mendapatkan surga dengan bayangan. Kita bisa mendapatkan surga dengan kerja. Kita bisa mendapatkan surga dengan berusaha. Jadi bukan dengan bayangan, bukan dengan harapan, juga bukan hanya dengan doa. Tapi dengan mengerjakan kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita jalan menuju surga. Dan jalan yang paling mudah untuk kita raih menuju surga yaitu mencari ilmu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surganya Allah. Nah, karena itu mencari ilmu ini sudah menjadi kewajiban. Mencari ilmu itu juga menjadi kemudahan kita untuk masuk surganya Allah. Sehingga kalau kita malas, berarti jauh juga jalan menuju surga atau sulit. Nah, karena itu mencari ilmu ini kita harus semangat. Kenapa? Memudahkan kita menuju surga. Sulit loh menuju surga ini, gak gampang. Orang mau kuliah atau orang mau lulus kuliah, gak gampang. Dia butuh tes. Tes itu pun gak gampang. Oh, sok gampang. Belum tentu diterima masih. Yang daftar berapa orang, nilainya pun dia belum tentu bisa mengungguli yang lain. Atau bisa menyamai yang lain. Bisa jauh dari yang lain. Tidak gampang. Kemudian ketika setelah lulus juga enggak gampang. Karena dia harus skripsi. Harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu. Lah, dia sampai kuliah itu juga perjalanan yang enggak mudah. Karena dia harus sekolah. Dari SD, SMP, SMA. Itu pun butuh waktu yang lama. Enggak mudah. Sulit. Dia butuh paham ini, butuh paham itu. Kalau enggak pernah sekolah atau sekolahnya sekedarnya, enggak pernah masuk atau enggak pernah nulis, enggak pernah mempelajari, pokoknya lulus, enggak mungkin dites bisa lulus. Apalagi masuk sekolah, apa kuliah, mau enggak mau dia harus buka ini, buka itu, dan yang lain sebagainya. Begitu juga surga, enggak mudah kita dapatkan, tapi Allah bisa memudahkan kalau kita berjalan di jalannya. Satu jalan toh yang bisa memudahkan, jalannya ilmu, bukan jalan yang lain. Jalannya satu toh, yaitu jalannya ilmu. Lah karena itu dimanapun, kapanpun ada majelis ilmu, hendaknya kita perlu menghadiri, tujuannya supaya kita mengerti dan juga Allah memudahkan kita jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan kita kecuali mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridha dan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.